lagu kau lagunya. Masih gadis. Nah kan? Atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Saya melirik teman saya dulu ya Om, boleh Om? Boleh, boleh. Yang mana, yang mana? Coba teman saya, sahabat saya, mau diwakilkan kah suaranya? Halo. Coba sahabat saya yang mana ya, mesti diculek ya. Ya ayah. Oh gak cocok ya, oh mesti diganti, tua. Oh udah tua. Gua turun ya. Itu tuh. Yang rambutnya baru diganti warnanya kayaknya ya. Mesti... Aduhai Mega, katakanlah kau gadis atau janda. Coba yang ditanya Mega, jadi yang nyanyi harus Mega. Sini, lu dikit aja. Dia nanya lu janda apa gadis, cepetan. Lu katanya jujur lu, ketok palu udah kancus. Sesungguhnya Yus Yunus, aku baru janda. Baru. Bener nih. Puas. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik kata jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Katakanlah saja yang sesungguhnya. Om harus bisa membedakan Om antara yang gadis sama yang janda Om. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Apa aku dapat untuk membedakannya? Katakanlah saja yang sesungguhnya. Suka ama yang gadis apa yang janda Om? Kagak kelar-kelar, nggak dari awal judulnya. Ini kalau gua depannya gimana lagunya? Jagatnya dulu Om depannya. Ya udah kamu dulu ya. Mau langsung nih dari depan, nggak dari belakang apa tengah? Oh. Dari apa? Dari tengah apa dari belakang? Mau depan apa belakang apa tengah? Ini sayang bukan acara pengantin ya. Kalau acara pengantin gua jawab loh. Oh. Abang maunya yang mana bang? Kau masih gadis atau baik katakan saja jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Katakanlah saja yang sesungguhnya. Sudah abang. Aduhai jagat Aryani. Iya Bang Yunus. Kau pasti masih gadis. Kalau kau gadis. Apa ya? Coba buktikan. Coba buktikan padaku. OMG. Coba buktikan padaku. Ada bapaknya, bapak saya itu langsung marah. Om harus bisa membedakan ngelihat jagat megang mic. Emang gimana? Ini jagat megang mic-nya kayak apa Om? Pakai tiga jari itu. Tiga jari Om. Gadis. Oh pakai Om Sin lo? Oh abang salah ya. Mas Yunus. Yeah. Ini apaan sih lengket amat? Oi. Pegangan janda adalah. Lo sini. Coba yang merasa janda sini, lo megang mic kayak gimana? Kalau gue masih begini, Bob. Sini. Buru, sini. Sini, cepetan. Ya, buru. Antara gadis dan janda. Megang mic-nya bagaimana, Mega Wahyudi? Lu kan belum pengalaman, lu masih gadis. Masih begini, Om. Tuh dia. Oh, coba kita lihat yang jendes begindang, em. gak apa-apa, di sini lagi banyak dudes. Cus. Sini, ya. Naik sini. Oke. Lu pakai rok pendek-pendek semua, lo. Oke, okay. Kita dayang-dayangnya desa, bawa coba, biasa ya. Coba. Oh, Nah, Om. Ya, gimana nih ya? Om biarin Om dia di sini. Sini. Biasa kita juga kampanye dayang-dayangnya kan? Ya, cus. Sesungguhnya diriku oh memang masih sendiri. Aduh ya. Kau masih gadis atau sudah cendam? Baik katakan saja, jangan malu. Aku harus malu. Apa itu dapat untuk membedakannya? Katakanlah saja yang sesungguhnya. Om, perasaan. Perasaan dua-duanya sama ya, cuman ini status gadis. Tapi gini, 2015 apa Om itu? Yus. Lagi ngetren ya? Janda itu terdepan, yeah. Perawan itu terbelakang. Kenapa gitu? Tuh sekarang. Kenapa? Sekarang, kok aki-aki yang jawab? Kalau Duda, Duda terbelakang. Maksudnya gimana? Gua gak ngerti. Ya, dia gak ngerti iklan guys, gak ngerti iklan, aduh. Nah nih kan om di tengah-tengah nih. Om kan di tengah-tengah nih. Kecilnya kita sama Jagat bareng-bareng. Yang satu gadis, yang satu kembali gadis. Nah menurut om gimana perbedaannya di mana? Om lu, bisa nilai. Lu dioperasi gak? Dioperasi. Sesungguhnya kok gua? Yaudah, ini jawaban dari aku nih. Yeah. Sesungguhnya diriku, oh baru ketuk kembali. Kau janda, tetap ku cinta. Mari segera kita kawin. Di daulat berdua duet nih, ayo silakan lanjut.